Terangkan dimaksud membayar fidyah dengan beri makan kepada seorang miskin. Sekali makan atau tiga kali makan dalam sehari. Nah, jadi yang dimaksud dengan membayar fidyah adalah sekali makan. Ya. Apabila kita beri makan kepada seorang miskin dengan jenis apa saja yang biasa mereka jadikan itu sebagai santapan mereka. Ya. Nah, apakah nasi, ya, nasi campur misalnya, atau mungkin bakso, atau mungkin apa ya kawan? Hah? Nah, ada yang bilang nasi kabuli atau yang lain, ini bukan promosi ya. Nah, atau yang semisalnya, ya, apa saja terserah. Nah, yang biasa mereka makan dari makanan pokok mereka. Nah, dalam artian ketika makan pagi atau makan siang biasanya apa? Oh, makan mie termasuk makanan sudah cukup, boleh. Nah, sampai mereka puas atau sampai mereka kenyang sekali makan sudah. Nah, dalam bentuk makanan jadi atau kita memberikan kepada dia yang apa dalam bentuk mentah tapi yang memungkinkan bagi dia untuk dia makan, ya. Nah, dalam bentuk mentah, namun kita siapkan bagi dia sehingga dia bisa memakannya. Namun yang afdal makanan jadi, ya. Yang afdal adalah makanan jadi, sebab yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah memberi makan segala sesuatu, ya, dalam bentuk memberi makan sampai mereka puas atau sampai mereka kenyang, itu sudah cukup. Nah, tidak ada kadar tertentu. Oleh karena itu Anas bin Malik memanggil 30 orang, suruh mereka makan, ya, suruh mereka makan dan mereka makan sampai kenyang selesai. Nah, berarti mereka telah menunaikan 30 untuk orang miskin dengan bayar fidyah.